أيك أشوفك زي ولا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih dalam pembicaraan hukum minta pertolongan dengan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang kafir yang lain. Bagaimana hukumnya dan bagaimana rinciannya telah kita baca sebagiannya kemarin dalam pertemuan yang lalu, dan di sini insyaallah kita melanjutkan dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Lihat halaman 205 dalam syarah Naqid Tsamin, penjelasan pembatal yang ke-8 dari 10 pembatal al-Islam. Halaman 205, bagian yang paragraf yang kedua. Qala al-Jami' afallahu ta'ala anhu wa qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala aydan la ba'sa ay yasta'ina al-muslimun bi ghairihim liptifa' an biladil muslimin wa himayatihim liddal udwan anhum. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidak mengapa orang-orang Islam minta pertolongan dengan selain mereka. Selain mereka adalah selain agama mereka, selain kaum muslimin. Tidak mengapa orang-orang Islam minta pertolongan dengan selain kaum muslimin untuk membela. Membela negerinya kaum muslimin dan menjaga kaum muslimin melawan permusuhan anhum dari mereka. Ya, ini apa? Anhum ini kembali kepada siapa, Pak Aris? Anil muslimin, melawan permusuhan yang dilancarkan oleh musuh mereka, oleh musuhnya kaum muslimin. Dan ini perkara yang sangat penting, karena banyak taswis keributan dari ikhwanul muslimin di saat negeri Saudi Arabia yang dipimpin Fahad hari itu rajanya, dan ulama negara dari itu adalah siapa? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dengan kawan-kawannya, dan juga ulama yang lain dari luar Saudi Arabia seperti Syekh Mukbil. Mereka membolehkan minta pertolongan atau bantuan dengan Amerika dan sekutunya untuk melawan Saddam Hussein. Tatkala Saddam Hussein mau menyerang negeri Saudi Arabia yang terkenal dengan apa, krisis apa? Krisis teluk. Di sana ikhwan muslimin banyak mengecam, karena punya kesempatan mengecam ulama-ulama Saudi Arabia, dan juga jamaah takfir banyak mengecam ulama-ulama Saudi Arabia. Bahkan Syekh bin Baz dikelari dengan Syekh bin Bus, ya kan? Karena waktu itu Amerika siapa yang memimpin? George Bush. Taib. Dan di sini penjelasan yang terkait dengan pembatal Islam, kenapa dimasukkan bab ini? Karena dalam perkara apa? Tawalli. Ya kan? Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Ini adalah apa? Kemurtatan. Memberikan pertolongan terhadap musyrikin untuk melawan kaum muslimin adalah kemurtatan. Yang kedelapan dalam hal ini, poin yang kedelapan, dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdullah adalah apa? Wa may tawallahum minkum fa innahu minhum, dalam surat Al-Maidah ayat 51. Baik. Siapa di antara kalian yang memberikan pertolongan terhadap kufar, maka dia adalah dari kalangan kufar. Misluhum, sama saja seperti kafir, enggak ada beda hukumnya. Perhatikan di sini. Cuma perhatikan permasalahan yang sekarang ini dibicarakan adalah la ba'sa, tidak mengapa. Orang-orang Islam minta pertolongan dengan selain apa? Kaum muslimin. Minta pertolongan dengan kufar untuk membela negeri mereka kaum muslimin dan menjaga kaum muslimin melawan musuh mereka. Berarti musuhnya siapa? Musuhnya kaum muslimin, kufar. Maka di hari itu Saddam dikafirkan oleh ulama Saudi Arabia. Dan pengkafiran terhadap Saddam bukan karena pengkafiran politik, bukan takfir siasi, tapi memang hukumnya kafir sebelum adanya Saudi minta bantuan terhadap Amerika. Nah, kalau karena supaya punya alasan untuk mencari bantuan terhadap kafir demi melawan Saddam, itu bisa dikatakan apa? Takfir siasi, takfir politik. Tapi ini tidak. Kafirnya Saddam waktu itu adalah dibangun di atas beberapa perkara sebelum Saddam menyerang Saudi Arabia. Samugbul rahmatullah juga termasuk orang yang mengkafirkannya. Nah, kalau itu ulama Saudi Arabia atau negeri Saudi Arabia dengan minta musyawarah kepada ulama'nya, mereka memberikan keputusan bolehnya meminta pertolongan atau bantuan dari kafir melawan kafir, yaitu apa? Saddam. Dan saya ulang lagi biar antum punya jawaban jika ada taswis dari Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya, dari HT Hizb Tahrir dan semisalnya, atau dari Jamaah Takfir. Bahwasanya Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan, kita ditanya, apakah engkau rujuk dari pembolehan minta pertolongan Amerika melawan Saddam? Kata Syekh Muqbil, saya tidak rujuk. Kalau para masyayikh rujuk, saya baru rujuk. Kemudian juga Syekh Muqbil mengatakan dalam sebagian kitab beliau yang pernah saya lewati, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala benar dalam dalil dan benar dalam fakta. Nah, benar dalam pembawaan dalil dan benar dalam fakta ketika mereka mengizinkan pemerintah negeri Saudi Arabia untuk meminta bantuan terhadap Amerika demi melawan apa? Permusuhan Saddam yang menghancurkan negeri Tauhid. Maka di sini dibolehkan hal seperti ini dengan apa? Alasannya apa? Lidifa'an biladil muslimin, untuk membela negeri kaum muslimin dan membela kaum muslimin melawan permusuhan yang dilancarkan oleh kufar terhadap kaum muslimin. Perhatikan anak-anak yang bawa tulisan, bawa buku dan sekalian pulpen, tolong nulis sebisanya apa yang didengar dari apa yang kita sampaikan. Jangan menggambar mobil apa, jangan itu, tapi nulis apa yang bisa ditulis. Baik ya, kalau perhatikan, walasa ada min nasril kuffar ala muslimin alladhi dzakarahu al ulama'u fi bab hukmul murtad. Hal tadi bukan termasuk membela kuffar, menolong kuffar untuk mengalahkan kaum muslimin atau menyerang kaum muslimin atau memerangi kaum muslimin, tidak, bukan termasuk itu. yang mana ulama telah menyebutkan dalam bab hukmul murtad, dalam bab hukum murtad. Itu enggak masuk, pembahasan tadi enggak masuk. Fadzaka, yang masuk dalam hukmul murtad adalah ayyan surul muslimul kafira ala ikhwani al muslimin. Yang masuk dalam bab hukumnya orang yang murtad adalah seorang muslim menolong kafir untuk memerangi saudara-saudaranya muslim, saudara-saudaranya yang Islam. Fadza walladzi la yajuz, inilah yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Seorang muslim menolong kafir untuk menyerang kawan-kawannya muslimin. Itu tidak boleh. Nah, ini perhatikan, ini sangat penting sekali. Kadang seorang itu karena semangatnya membela kaumnya, ya kan? Dia seorang muslim membela kaumnya yang kafir demi apa? Supaya kaum muslimin tidak bisa menyerang kufar. Nah, ini berbahaya sekali, seperti yang sering kita kisahkan tentang apa? Pemerintah Kabul Afghanistan yang memasukkan kufar apa? Sosialisme komunis Rusia masuk ke negeri Afgan. Nah, setelah kalanya Rusia keluar dari Afgan, maka antek-anteknya juga tidak lepas dari serangan kaum muslimin sampai hangus. Nah, sampai punah pemerintahan Kabul dari itu. Mereka termasuk dihukumi kufar. Kenapa? Karena mereka lah yang memasukkan komunis ke negerinya kaum muslimin, yang mau membantai kaum muslimin. Nah, ini berbahaya sekali. Sebagaimana ya, ini di zaman penjajah di negeri ini, kufar membantai kaum muslimin di negeri ini. Nah, kalau itu antek-anteknya kufar, ini juga termasuk dihukum sama. Baik. Waqala aywan, dan juga beliau Syekh bin Baz rahimahullah berkata, waqad ajma al ulama ul Islam ala anna man dhahara al kuffar ala al muslimin wa sa'adhum alaihi bi ayyi naw'in min al musa'adati fa huwa kafirun mithluhum. Waqad ajma'a, jadi perhatikan kalimat di sini, waqad ajma'a, ajma'a yujmu ijma'an, ini apa? Telah ijma' ulama Islam, telah sepakat ulama Islam atas suatu hukum, yaitu apa? Hukum orang yang membela kufar untuk memerangi kaum muslimin dan menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin dengan bentuk apapun pertolongannya, maka dia orang Islam tadi yang menolong kufar tadi hukumnya semisal kufar misluhum. Ini ijma. Tengok, bi ayyi naw'in minal musa'adah, dengan bentuk apapun dari pertolongan dan bantuan, maka kafir seperti mereka. Nah, kalau itu kita harus bisa memposisikan diri kita, mendudukkan diri kita dalam barisan siapa. Ketika ada apa? Ketika ada mungkin semacam peperangan antara Islam dan lawannya. Nah, harus tahu, jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih menjadi musibah dunia dan akhiratnya. Lihat nomor 3 catatan kaki. Wa mimman haqa 'ala jama'ah Ibnu Hazm fil Muhallah. Ini nukilan dari siapa? Dari dari Al-Fihri. Jami' yang mengumpulkan syarah ini. Wa mimman haqa 'ala jama'ah Ibnu Hazm fil Muhallah. Dan termasuk di antara ulama yang mengisahkan tentang ijma', ijma' kafirnya seorang muslim yang membela kufar atas peperangan terhadap kaum muslimin. Yang mengisahkan tentang ijma' ini adalah Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla jilid ke-11, atau juz yang ke-11, bukan jilid, juz yang ke-11. Karena kitabnya Ibnu Hazm ini ada yang satu jilid dua juz, ya kan? Maka juz yang ke-11, juz yang terakhir enggak salah ini, kitab tebel, halaman 35. Idh qala tatkala Ibn Hazm bilang atau berkata wa sahha anna qala Allah Ta'ala wa may tawallahum minkum fa innahu minhum innama huwa ala zahirihi, dan telah benar bahwasanya perkataan Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 51, wa may tawallahum minkum fa innahu minhum, siapa yang menolong kufar dari kalian ini, siapa di antara kalian yang menolong kufar, maka sungguh ia dari mereka kufar. Ini hanya saja firman Allah ini adalah ala zahiri, atas zahirnya. Ya, ini apa? Minhum ya minal kufar. Siapa di antara kalian yang menolong kufar, maka dia dari mereka, dari kufar. Bi anna kafirun, kata beliau, maka sungguh ia adalah kafir min jumlatil kufar. Faqad, ia termasuk kafir dari apa? Jumlah dari apa? Umumnya orang-orang kafir. Wa dha haqqun, dan ini adalah benar, la yakhtalifu fi isnani minal muslimin. Ini adalah benar. Tidak ada dua orang dari kaum muslimin yang berselisih dalam permasalahan ini, dalam kondisi orang ini menjadi kafir. Intaha. Habis nukilan Qala bin Bas, Abu Muhammad bin Hazm mimman huwa min a'zamin nas atau min a'lamin nas bil ijma' wal khilaf. Berkata Sahih bin Bas rahimahullah taala, Abu Muhammad itu kunianya Ibn Hazm, namanya Ali. Namanya apa? Ali. Qala Ali. Qala Ali biasanya dalam kitab-kitabnya beliau berkata Ali. Ali adalah nama beliau asli. Dan Hazm ini adalah kepada nenek-neneknya, kakek-kakeknya, nisbahnya kepada kakeknya. Kunianya Abu Muhammad. Beliau adalah hidup di mana? Di Andalus. Andalus di mana? Di Spanyol. Tahun 400-an Hijriah. Baik. Abu Muhammad bin Hazm, beliau adalah min a'lamin nas, manusia yang paling mengetahui. Nas di sini adalah maksudnya ulama, ahlul ilm yang paling mengetahui dengan adanya ijma' dan adanya perselisihan. Beliau punya kitab namanya Maratibul Ijma'. Segini tebalnya Maratibul Ijma', tingkatan-tingkatan ijma'. Di situ ada sekalian kritikan ataupun komentar dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sudah dalam satu jilid Maratibul Ijma' punya Ibnu Hazm, sekalian apa? Sedikit pembatalan atau sedikit komentar kritikan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian dalam cetakan, sebagian cetakan ada di sana talik atas dua perkataan tadi dari Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, yang memberikan talik dengan rumus mim. Rumus mim, mim maksudnya adalah maktaba. Penulisnya yaitu siapa? Zaid Al-Kautsari Mubtadi Jahmi. Seorang yang mutasib dari kalangan mazhabnya Hanafiyah yang tinggal di Mesir kalau enggak salah, sudah meninggal. Musuhnya Syekh Nasir Al-Albani, musuhnya Al-Muallimi dalam Sahih Kitab Tangkil dan yang lainnya. Musuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Al-Muallimi Al-Yamani. Dan juga Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala, dia punya murid yang sangat kental memusuhi Ahlus Sunnah, namanya siapa? Saqaf Abu Budda dan yang semisalnya. Itu lawan-lawan Ahlus Sunnah yang sekarang beredar di dunia sampai mungkin ke negeri Indonesia, murid-murid mereka ataupun pemahaman mereka. Ini sedikit kita bawakan permasalahan lain biar sebagai apa? Agar sebagai wawasan sedikit tentang Ibnu Hazm rahimahullah taala, sekalian kitabnya yang disebut dengan Maratibul Ijma'. Dan kitab ijma' yang ditulis dari perkara ini adalah diantaranya ada kitab-kitab ijma' yang lain seperti apa? Al-Ijma' punyanya Ibnu Al-Mundhir rahimahullah taala, tapi tidak menafikan adanya satu dua orang yang menjadi dikatakan ijma' juga, dan itu tidak benar. Baik. Jadi berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, Abu Muhammad bin Hazm wa min a'lamin nasi bil ijma' wal khilaf. Bahwasanya Abu Muhammad bin Hazm termasuk manusia yang paling alim dalam mengenal ijma' dan perselisihan. Intah dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz dalam Jami', yakni Jami' al-Kabir Masjid Besar ini, apa Masjid Agung kalau di negeri kita ini. Artinya ulama telah berijma tentang kafirnya seorang muslim atau tentang murtadnya seorang muslim yang menolong kafir untuk memerangi kaum muslimin. Dan ayat tadi dalam surat Al-Maidah ayat 50 nomor 51 ini adalah ayat yang sesuai dengan zahirnya misluhum apa fa innahu minhum, maka sungguhnya ia dari mereka, ini dari kalangan kufar, hukumnya sama seperti kafir. Nah, kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a wa'duhum awliya'u ba'd wa may tawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Syaratnya adalah wa may tawallahum minkum fa innahu minhum, siapa di antara kalian yang menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin maka ia dari mereka kufar. Baik, ini dinukil dari Undur Majmu' Fatawa wa Maqalat, kumpulan-kumpulan fatwanya Syekh bin Baz wa maqalatnya beliau, jilid 1 halaman 269. Baik, kita lanjutkan. Wa qala rahimallahu taala, man nasara al-kuffara 'ala al-muslimin walau za'ama annahu li'ajli mura'ati arhamin lahu wa auladin lahu la yanfa'uhu hadza li'anna mudaharata al-kuffar 'ala al-muslimin wa musa'adatuhum atau wa musa'adatuhum 'ala al-muslimin tawallin lahum waridatun inda jami'i alil ilm wa may tawallahum minkum fa innahu minhum. Beliau Syekh bin Baz juga berkata, man, sini man maksudnya apa? Siapa saja yang menolong kufar, membantu kufar untuk memerangi kaum muslimin, dan sekalipun dia punya anggapan bahwasanya pertolongannya itu adalah dikarenakan melindungi arhamnya, apa arham itu? Kerabatnya atau dan anak-anaknya, layan fa'uhada. Artinya apa? Pengakuan Islam dia tidak bermanfaat bagi dia. Pengakuan Islam dari dia tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena menolong kufar untuk memerangi kaum muslimin dan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin termasuk tawallin. Tawallin bagi mereka, bagi kufar. Dan tawallin maknanya apa? Nasruhum. Menolong kufar atas kaum muslimin dan termasuk kemurtadan menurut seluruh ahlul ilm. Inda jami'i ahlil ilm, di sisi seluruh ahlul ilm dihukumi kemurtadan. Mau di sini. Dalilnya wa may tawallahum minkum fa innahu minhum, sesuai dengan dalilnya ayat, siapa di antara kalian yang memberikan pertolongan terhadap kufar untuk memerangi kaum muslim maka sungguh ia dari mereka. Sama-sama kafirnya. Dinukil dari Durusun Ba'da Salatail Maghrib Wal Isya, darasnya Syekh bin Baz yang dilakukan oleh beliau rutin setelah salat Maghrib dan salat Isya, kaset nomor 68 bagian sesi A. Qalu walau za'ama annahu li'ajli mura'ati arhamin lahu. Qala al-'Allama Abdul Latif, walau za'ama, sekalipun dia menganggap, punya anggapan bahwasanya dia menolong kafir karena memperhatikan, karena apa? Demi ngopeni keluarganya. Kepentingan apa? Keluarganya. Berkata al-'Allama, tengok di sini, membela kebatilan itu, membela kebatilan ini demi kepentingan keluarganya, ini adalah tidak bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Rugi. Tengok di sini, li'ajli mura'ati arhamin lahu, enggak bermanfaat Islamnya. Qala al-allamah Abdul Latif. Abdul Latif ini termasuk dari a'immatud dakwah. Kalau kita sebut a'immatud dakwah berarti apa? Para ulama yang melanjutkan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di negeri Saudi Arabia. Itu yang kita sebut a'immatud dakwah ataupun ulama'ud dakwah. Jadi kalau ada istilah ulama'ud dakwah ataupun a'immatud dakwah, ini adalah istilah khusus bagi cucu-cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau murid-muridnya yang melanjutkan dakwanya beliau sampai hari kita ini. Itu dikenal dengan apa? A'immatud dakwah. Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. Siapa di sini Abdul Rahman? Sahib Fathul Majid. Sahib Fathul Majid pemilik kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hasan adalah anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Latif berarti apa? Cucu-cucunya, cicitnya. Ngapun? Hah? Abdul Latif. Ini banyak fatwa-fatwa beliau. Kalau antum mau mengumpulkan beberapa fatwanya Syekh Abdul Latif ini dan juga Ibnu Sahman dan yang lain, ini sangat banyak dalam pembahasan seperti ini. Jadi kalau antum mau mengenal pembahasan masalah akidah yang begitu mantep dan kencang, pelajarilah kitab-kitabnya A'immatud Da'wah Negeri Saudi Arabia. Dan jarang orang yang telaten ataupun open dalam kitab-kitab tersebut. Itu jarang. Padahal nanti kembalinya kepada kitab-kitab fikih dan semisalnya. Dalam masalah akidah, pembahasannya masya Allah. Kitab-kitab ini. Babur rudud, bantah-bantahan terhadap alul bidah, terhadap musyrikin, dari mereka sangat banyak sekali. Baik. Berkata Allah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Misbahid Balam. Halaman 247. Fi tafsiri qawlihi ta'ala fin nisa. Dalam surat Nisa ayat 91. Satajiduna akharina yuriduna ayya'manukum wa ya'manu qawmahum. Mana syaitnya? Wa ya'manu qawmahum. Kalian akan mendapati orang lain menginginkan untuk keamanan kalian dan keamanan kaumnya. Nah, walau siapa sekalipun dia menganggap atau penyanggapan pertolongan terhadap kufar demi melindungi kaumnya, kerabatnya, anak-anaknya. Ini ayat ini dalam surat An-Nisa 91 ini. Al-ayatu dhahiratud dilalah ala hadil mas'alah. Ayat ini adalah apa? Dhahiratud dilalah. Penunjukan maknanya sangat gamblang tentang atas masalah ini. Masalah apa? Masalah kemurtadan orang yang menolong kufar walaupun demi perhatian terhadap keluarganya. Fa inna man takallama bil Islam walam ya'tazil ahlal kufr falsara ma'ahum wa qatala ala tawhid ligardin min agradihi dunyawiyah tanawalathu al-ayatu wa syamalahu an-nassuha sarihu. Penjelasannya dalam penafsiran ayat ini, maka sesungguhnya siapa yang berbicara dengan Islam, artinya apa? Dia ngomong Islam, saya muslim, sholat, puasa dan yang semisalnya. Dia tidak menjauhi walam ya'tazil alal kufur. Dia tidak menjauhi alul kufur. Tidak menjauhi apa? Orang-orang kafir. Bahkan menjadi bersama mereka. Dan memerangi alul tauhid demi kepentingan, dari beberapa kepentingan perkara duniawi. Maka orang ini tercakup oleh ayat tersebut dan dilingkupi oleh nasnya yang soreh. Hukumnya adalah kafir semisalnya. Waqad ja'ala Allahu li haqqi dami haddan wa fi'lan yatamayazu bi islamuhu wa i'tizalu qitalil muslimin. Dan sungguh Allah telah menjadikan li haqqi damihi haddan wa fi'lan. Allah telah menjadikan untuk menjaga hartanya, menjaga darahnya sebagai batasan atau hukum had dan suatu perbuatan. Ya tamaya zubi islamuhu. Orang itu biar Islamnya itu tertamayuskan, terbedakan dengan yang lainnya, seorang itu biar Islamnya itu tertamayus, kan utamayus, terbedakan. Seorang itu biar Islamnya terbedakan dengan selainnya, selain Islam. Dan dengan demikian darahnya tidak tertumpahkan, enggak boleh dibunuh. Apa syaratnya? I'tizalu qitalil muslimin. Menjauhi memerangi kaum muslimin. Ketika ada pertempuran antara Islam dengan kufar, dia harus menjauhi kufar, jangan sampai dia ikut campur dalam peperangan tersebut. Kalau masuk, maka hukumnya apa? Kafir semisalnya, wa matallam yahsul dalika minhum walam yang qadu lahu faqitaluhum wajibun. Maka dan kapan tidak terhasilkan iktizal, tidak terhasilkan menyingkir dari peperangan melawan kaum muslimin dan enggak patuh dengan Islam, maka mereka wajib juga diperangi. Nah, mereka juga wajib juga diperangi. Nah ini, maka seorang harus tahu posisi dirinya dalam pertempuran antara hak dan batil. Kalau dalam shaful batil, nah, kalau terkena panahnya dari ahlus sunnah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Paham di situ? Nah itu. Kalau posisinya salah dalam mendudukkan diri bersama ahlul batil, alasan apapun, maka dia harus jangan mencela diri. Orang lain kecuali mencela diri. Ketika apa? Ketika dapat panah serangan dari apa? Islam. Demikian juga orang yang dalam barisannya ahlul bidah. Mau beralasan apapun, kalau enggak segera menyingkir, maka ketika kena incaran panahnya ahlu sunnah, janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Saya enggak ini, saya enggak itu. Nah, siapa yang menyuruh kamu di situ? Siapa yang menggandoli kamu di situ? Siapa yang nyancang kamu? Tau nyancang? Siapa yang ikat kaki kamu? Nah, apalagi kalau punya andil dalam hal-hal tertentu, maka ketika kena panahnya ahlu sunnah, janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Paham di sini? Paham? Brahman? Apa? Gini-gini saja. Bani Murapayu. Baik, perhatikan. Baik. Jadi di situ perhatikan. Ini kalamnya siapa? Syekh Al-Allamah Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Jadi seorang itu harus tahu tentang posisi dirinya. Jadi pembahasan ini sama saja tidak ada beda dengan pembahasan tentang apa perlawanan ahlu sunnah dengan ahlul bidah, ahlul batil dan ahlul haq, tidak ada beda, sama saja. Ya kan? Cuma pembahasan tadi masalah kafir dan tidaknya, kalau masalah yang lain masalah apa? Tercela dan tidak tercela, tercelanya. Paham di situ? Kalau masalah lain selain pertempuran antara Islam dengan kufar, maka hukumnya bukan masalah kafir dan muslimnya, tapi apa? Tercela dan tidak tercelanya. Paham? Nah, kalau antara kafir dan Islam, maka kafir dan tidaknya dia adalah harus menanggung risiko, risikonya sendiri. Adapun ketika perkara lain, pembahasan antara bid'ah dengan sunnah atau ahlul batil dengan ahlul had, ya kan, maka hukumnya masing-masing. Tapi ketika dapat celaan dan dapat panahnya ahlul sunnah, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Paham di situ? Nah, apalagi kalau punya andil dalam sebagian permasalahan. Nah kalau itu kita harus tahu tentang diri kita di mana berada. Baik, enakunna. Mana tadi kita? Kalau kita bilang enakunna maknanya apa? Di mana tadi kita? Saya mana gitu. Karena lewat sudah, maka perlu cari lagi di mana tadi. Baik. Baik, enak. Waqala ya rahimallahu taala wal mu'alatu lahum musadaqatuhum wa mahabbatuhum wal unsu fihim wa nahwu dhalika fadhihi mu'alatuhum. Di sini perlu dibedakan antara mu'alat dan tawalli. Di mana, Dar? Al mu'alat dan tawalli. Kalau mu'alat terhadap kufar maknanya apa? Musadaqatuhum. Sodako yusodiku musodakotan, berkawan, saling berkawan. Ngapun? Saling berkawan. Ini bahayanya. Makanya seperti orang-orang yang bekerja ke negeri kufar, ini berbahaya sekali. Maka syarat-syaratnya, Alul Ilm memberikan syarat sangat ketat. Diantaranya pakaiannya harus menunjukkan pakaian Islam. Bicaranya harus bicara Islam. Penampilan juga penampilan Islam. Tapi sekarang sayangnya orang kerja ke negeri kufar Amerika dan semisalnya, ya kan? Untuk menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim kadang apa? Enggak tahan apa? Enggak tahan dia karena malu dari yang semisalnya. Ini berbahaya sekali. Wal mu'alatu lahu, makna mu'alat terhadap kufar adalah musodakotuhum, sodako yusodiku, musodakotan, saling mengawani. Ini apa? Ini berarti apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, apa saling ber apa? Saling berbuat, berbuat. Sodako saling berkawan. Jadi kafir mengawani dia, dia mengawani si kafir. Itu makna mu'alat. Wa mahabbatum, dan mencintai kufar. Wal unsu bihim, anisa ya'nasu bahwa anisun. Sino apa? Sino. Apa unsu bihim? Merasa adem ayem dengan kufar. Unsu bihim merasa adem ayem, enggak wahsa. Unsu didul wahsa. Wahsa merasa apa? Kalau orang Tuban bilang disengiti. Itu barit sengiti, sengit ya, itu namanya wahsa. Sengit, orang sekian apa? Diuring-uringi. Nah, kalau uns lawan diuringi apa? Merasa adem ayem dengan kufar. Dan yang semisalnya, inilah dikatakan mualat terhadap sesuatu tadi. Pandar. Nah, maka bagaimana bentuk merasa senang dengan alul bidah? Juga sama saja pembahasannya harus dirinci. Fa idza ju'ilu 'alal muslimin wa faqal muslimin sara hadza min asaddil mu'alat wa min a'zamil khatar. Fa idza ju'ilu, maka apabila mereka itu dijadikan 'alal muslimin, artinya apa? Berteman terhadap kufar, mencintai kufar, merasa adem dengan kufar, ternyata kok apa? Kaum muslimin enggak dicintai, enggak dikawani, enggak merasa ayem dengan kaum muslimin. Ini asadul mualat, mulut yang paling dahsyat. Wa idza ju'ilu, jika mereka itu dijadikan, siapa ju'ilu di sini? Kufar. Kecintaannya, perkawanannya, adem ayemnya terhadap kufar tadi, kufar itu lebih dicintai, lebih ditemani, lebih di ayemi daripada kaum muslimin. Atas kaum muslimin ini lebih dahsyat mualatnya, dan min a'zamil khatar, bahaya yang paling gede, musibah, bencana bagi dirinya. Bukan bencana alam, tapi lebih daripada bencana alam, bencana atas hatinya. Kadang seorang itu kena bencana mati dalam keadaan muwahhid, enggak apa-apa. Tapi kalau bencana hatinya, badannya hidup, ini namanya bangkai keluyuran. Bangun, Bu. Bangun. Nah, baik. Perhatikan. Amma tawallihim fa huwa munasaratuhum wa musa'adatuhum 'alal muslimin fa hadza yakunu kufran wariddatan. Dibedakan. Adapun tawalli bukan mualat, maka maknanya tawalli adalah menolong kufar, membantu kufar, memerangi kaum muslimin. Ini keberadaannya adalah kekufuran dan kemurtatan. Mafhum? Li'anna mudharatul musyrikin 'alal muslimin wa musa'adatahum 'alal muslimin wa ayyakuna fi safihim lidal muslimin, hadza min nawaqidil Islam. Kenapa dikatakan kekufuran dan kemurtadan? Karena menolong kufar, menolong musyrikin untuk melawan kaum muslimin, membantu musyrikin untuk melawan kaum muslimin, dan akan dia itu keberadaannya dalam barisan mereka melawan kaum muslimin, ini termasuk dari pembatal-pembatal Islam. Walihada qala ta'ala wa matawallahu minkum fa'innahu minhum. Maka untuk ini Allah Ta'ala berfirman, siapa di antara kalian yang menolong mereka atas kaum muslimin, sungguh ia dari mereka sama-sama kafir. Maksud di sini? Maka itu perhatikan, menurut isu katanya tahun 2019 mau dijadikan negeri apa? Negeri ini apa? Apa? Kudus? dan semisalnya. Nah itu katanya orang-orang kafir sudah dikerahkan ke negeri ini. Kalau itu benar analisa politik mereka ataupun dugaan perdukunan mereka tadi, kalau benar, ya kan? Nah, nanti kita harus tahu posisi kita, jangan sampai kita kemudian salah mendudukkan diri kita. Paham di sini? Nah, itu harus paham. Karena mereka adalah orang-orang yang cerita tentang masalah politik-politik tadi, itu mereka sering ego dalam ucapan tersebut. 19 dan yang semisalnya. Kalau memang benar egonya itu benar, maka kita harus tahu tentang kedudukan kita. Cuma kita bilang itu egoan mereka. Tapi kalau jadi ya, itu nanti kita harus tahu posisi kita. Baik. Jadi makna mualat dan tawali terbedakan di sini. Apa makna mualat? Musadaqatuhum. Terus apa lagi? Wa mahabbatuhum wal unsu bihim. Ini tiga perkara ini yang perlu dihafal. Wa nahmu dalika dan semisalnya. Berkawan dengan kufar, saling mengawani dan mencintai kufar. Unsu bihim, merasa ayam dengan kufar. Kalau mereka kufar dijadikan di atas kaum muslimin dalam berkawan, dalam dicintai, dalam dijadikan adem ayam gemaripalah jinawi kertora harjo, maka ini sangat berbahaya sekali. Mabum? Nah ini, coba sekarang orang-orang yang hijrah ke negeri Amerika, jadi apa mereka? Dalam hatinya kayak apa? Orang-orang yang kerja seperti ke Jepang dan Korea dan semisalnya. Ini kalau batas kebodohan sangat berbahaya sekali. Ya kan? Maka kalau itu harus waspada. Maka jangan gampang berkawan dengan orang dikatakan apa dengan alul batil dan yang lainnya. Seperti berkawan dengan alul bidah. Pada waktu batas-batas satu nanti akan apa? Lebih dicintai alul bidah daripada alusunnah. Mereka lebih didudukkan di atas dalam kecintaan dan merasa ayam dan merasa apa? Berkawan. Ini berbahaya sekali. Gak tahu posisi dirinya. Kalau mengklaim alusunnah harus ditunjukkan dengan sikap yang jelas. Kalau enggak ada tamayus. Bahkan akan menjadi samar, bahkan masuk bumerang terhadap ahlu sunnah. Mafhum di sini? Tayyib alhamdulillah rabbil alamin.